Mitra bisnis, berbagai kekurangan serta masalah yang terjadi di tengah laju pembangunan yang terjadi saat ini, tak urung mengundang reaksi dari berbagai kalangan, termasuk dari Ormas Nasional Demokrat. Di sisi lain, reaksi dari beberapa kalangan ini ternyata memancing Presiden untuk menanggapinya. Menurut Presiden, dirinya mempertanyakan mengapa ada tayangan di TV Nasional yang selama 2 jam hanya menjelek-jelekan pemerintah. Untuk membahas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, apa pendapat Bapak atas reaksi Presiden terhadap pihak-pihak yang mempertanyakan kinerja pemerintah? Ya nggak apa-apa, dianya jengkel yang menonjolkan, tapi kan tidak ada dampaknya. Mengapa Bapak mengatakan berbagai kritik tersebut tidak ada dampaknya, Pak Kwik? Kita lihat saja, demonstrasi-demonstrasi sekarang itu kan cuma 15 orang, 20 orang gitu kan, yang orang jengkel malah cuma menghalang-halangi lalu lintas, bikin kemacetan saja, dan apa yang maunya juga nggak jelas gitu. Baik, Pak Kwik. Melihat minimnya reaksi rakyat, apakah ini mengindikasikan perut rakyat memang sudah kenyang hingga enggan bereaksi? Karena perut rakyat yang di perkotaan, biasanya yang merubah-merubah begini yang di perkotaan. Yang di perkotaan memang oke, terutama golongan menengahnya. Jadi, ketenangan dan minimnya reaksi memang dipicu oleh puasnya rakyat ya, Pak Kwik? Enggak juga. Ya, mungkin sebabnya juga lain yang betul-betul teka-teki buat saya. Karena saya pertama tidak ahli, dan yang ahli pun disuruh menjelaskan secara jelas juga nggak bisa. Nah, kalau Bapak pribadi menilai ini gejala apa, Pak Kwik? Kalau gejalanya, istilahnya ada. Istilah internasionalnya ada yang dinamakan, kalau bahasa Belandanya, malaise. Malaise, kalau bahasa Inggrisnya, general meltdown. Meltdown itu luluh semuanya, meltdown. Jadi ya apa ya namanya, keterpurukan itu. Jadi rakyat cenderung apatis ya, Pak Kwik? Memang begitu. Memang sekarang begitu. Akan tetapi mereka ngomel juga loh kalau ditanya, Anda hidupnya gimana? Wah, serba susah begini, sopir-sopir taksi gitu. Tetapi kalau seandainya terus, mau kalau diajak bergerak untuk merubah angka gitu. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.